بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواننا في الدين، الحمد لله كتاب الشكر على الله تتسامى من كان كجيان كتاب ini pembahasan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kita sudah melewati beberapa bab dari kitab Hadil Arwah ila Bilal Al-Ikrah, yang terakhir tentang jumlah pintu surga dan luasnya dan jarak antara pintu-pintu tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bab yang menjelaskan jalan menuju surga. Qala al-muallif rahimahullah fi tawahhud tariqil jannah wa annahu laysa laha illa tariqun wahid. Bab yang menjelaskan jalan surga itu satu, jalan menuju surga, dan tidak ada lagi jalan-jalan menuju surga kecuali satu jalan. Kata beliau, hadza mattafaqat alaihi ar-rusul min awwalihim ila khatimihim shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ini adalah kesepakatan para rasul dari awal sampai penutup para rasul. Nah, yakni bahwa dakwah para rasul itu sama. Dakwah para rasul itu sama. Dakwah menyeru, memanggil seluruh manusia agar masuk ke dalam surga. Karena seruan mereka sama, tentu apa yang mereka serukan, apa yang mereka para rasul sampaikan itu pun sama. Tidak ada perbedaan. Yakni dakwah ila tauhid, menyeru umat manusia menuju tauhid. Sebab agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu satu, yakni Islam. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, demikian Allah ta'ala menyatakan, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang yang merugi nanti di akhir. Nah, maka agama yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Islam, yang dibawa oleh Nabi Musa Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Islam. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Bagaimana Allah menyatakan ya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budu Allah wa jtanibut taghut. Pada setiap umat kami utus seorang rasul. Seruan mereka sana, hendaklah kalian sembah Allah dan jauhi tagut. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran seruan para nabi dan rasul sana. Allah menceritakan tentang Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Salih, Nabiullah Nuh. Seruan mereka sana, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak buat kalian selain Allah. Nah, yang berbeda hanya syariat. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhajan. Ini perkara yang penting. Setiap kaum itu ada syariat dan minhaj, cara beribadah. Jadi yang berbeda-beda hanya cara kita beribadah. Yang kita sembah sana Allah tabaraka wa taala. Nah, makanya yang Allah subhanahu wa taala hapus pada umat-umat terdahulu adalah syariatnya, diganti menjadi syariat yang lebih baik atau yang sama. Man yansakh min ayatin aw nunsikha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Kami tidak menghapus satu ayat kecuali sama atau yang lebih baik darinya. Contoh misalnya, nah, cara beribadah pada umat terdahulu diantaranya cara mereka adalah, ya, kalau mereka mendapatkan harta rampasan dalam peperangan, mereka tidak boleh ambil. Dikumpulkan di tanah lapang, kemudian akan datang nanti api dari langit membakarnya. Ini dihapus. Dalam agama kita boleh mengambil harta rampasan, tapi diatur. Contoh lain, cara penghormatan pada umat-umat terdahulu, nah, adalah dengan cara sujud. Makanya ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Demikian saudara-saudara Nabiullah Yusuf, dan Nabi Yusuf sujud kepada ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Bukan sujud penyembahan, tetapi sujud penghormatan. Acara ini dihapus dalam agama kita. Tidak ada lagi orang yang menghormati orang lain dengan cara sujud. Allah Rasul sallallahu menyatakan, "La umirtu ayyasjuda ahadun li ahadin ayyasjuda la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh saya perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun ini terhapus, tidak ada lagi. Jadi yang berubah itu adalah cara kita beribadah. Makanya disebutkan oleh para ulama, agama Nabi Musa adalah Islam. Pengikut Nabi Musa adalah kaum muslimin yang mengikuti syariat Nabi Musa ketika itu. Agama yang dibawa Nabi Isa adalah Islam. Pengikut Nabi Isa di masa itu adalah kaum muslimin. Nah, adapun istilah Yahudi dan istilah Nasara itu adalah lakab, gelar yang diberikan kepada mereka. Kepada pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan Yahud karena hada Yahud, mereka kembali ke negeri asal yang dijanjikan kepada mereka. Nah, dikatakan Nasara penisbatan kepada orang-orang Hawariyun, yakni pengikut Nabi Musa yang setia kepada Nabi Musa ke Nabi Isa. Wa qala Isa ibn Maryam lil Hawariyyin man ansari ila Allah? Qala al Hawariyyun nahnu ansarullah. Dikatakan ketika Nabi Isa berkata kepada orang Hawariyun pengikut Nabi Isa, siapa yang akan menolong agama Allah? Mereka menjawab, kami adalah nahnu ansar, kami penolong-penolong agama Allah. Ini penisbatan ke sana saja. Tapi agama yang diajarkan oleh Nabi Isa adalah Islam. Yani penyembahan kepada Allah al-Islam lillahi bitauhid wal iqyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk wahidi. Nah, berlepas diri dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini kaum muslimin. Makanya di dalam hadis Nabi alaihi wasallam, Nabi menggambarkan na'am risalah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu seperti bangunan. Nah, Rasul pertama membangun pondasi akidah Islam ini. Sampai kemudian Rasul berikutnya, ada perubahan-perubahan syariat sampai Nabi kita. Bangunan Islam ini telah sempurna. Yang diganti oleh Allah, yang tetap naam sesuai dengan syariat terdahulu, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Nah, jadi bangunan Islam itu terbangun sampai sempurna. Bangunan Islam ini di masa Nabi kita terakhir, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi perubahan syariat agama ini. Ilaka muslimina azakumullah. Makanya jalan menuju surga itu cuma satu. Jalan menuju surga cuma satu. Amma turuqul jahim fa akthar min an tuhsa. Adapun jalan menuju neraka itu banyak. Banyak. Jadi ikhwan abidina azakumullah, walihada yuahidu subhanahu sabilahu wa yajma'u subulan nar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi itu dalam bentuk tunggal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus dalam bentuk tunggal. Nah, ya. Dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dalam bentuk tunggal. Nah, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan-jalan menuju neraka itu dalam bentuk jamak, banyak. Nah, seperti Allah taala menyatakan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak ini karena kalian akan berselisih dari jalan Allah yang satu. Ini prinsip yang harus dipegang setiap muslim, bahwa jalan menuju surga itu sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannati wa yuba'idukum 'an-nar illa qad amartukum bih." Tidak ada satu pun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku sudah perintahkan kalian. "Wa ma min syai'in yuqarribukum ila al-nar wa yuba'idukum min al-jannah illa qad nahaitukum 'an." Dan tidak ada satu pun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali aku telah larang kalian darinya. Nah, demikian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin illa haqqun 'alaihi ayyadilla ummatahu min al-khair ma ya'lamuhu lahum, wa ma min nabiyyin illa haqqun 'alaihi ayyuhadhdhira ummatahu min ash-sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang pun nabi kecuali hak bagi nabi tersebut untuk memerintahkan umatnya kebaikan yang dia tahu kebaikan itu untuk mereka. Dan tidak ada satu pun nabi kecuali hak bagi nabi tersebut untuk melarang umatnya dari kejelekan yang dia tahu kejelekan itu buat mereka. Jadi kaum muslimin, jamaah sekalian, demikianlah bahwa setiap kita harus meyakini tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang menyelamatkan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya kepada kita. Dan inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Cukup kita beragama mengikuti nabi kita, ya, karena kita bersyahadat. Kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita mempersaksikan diri kita ini adalah umat beliau, berarti kita harus mengikuti beliau. Nah, cara berpikir seperti ini, yakinlah ini cara berpikir cerdas. Nah, makanya dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, kata beliau, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah menggaris untuk kami satu garis. Wa qala, kemudian menyatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Nah, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi menggaris-garis yang lain dari sisi, di sisi kanan dan kiri, garis yang satu tersebut. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Wa ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. dan pada setiap jalan-jalan yang lain ini ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Terkadang ikhwah, terkadang di masyarakat kita ada cara berpikir seperti ini. Sudahlah, tidak usah kita saling menyalahkan, ya. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah kita menganggap ini syirik, itu bid'ah, itu sesat. Tidak usahlah. Toh juga yang kita sembah Allah. Ya. Nah. Tidak usahlah kita saling menyalahkan. Memang kita berbeda-beda jalannya, tapi kan tujuannya sama, kata mereka. Ya. Mereka menggambarkannya seperti ini. Kalau kita mau pergi ke Makassar, mau ke Makassar, itu jalur jalannya banyak. Ada yang bisa lewat Maros, nah, ada yang bisa lewat Goa, ada bisa lewat laut, nah, ada mungkin lewat sana, lewat Malino dan sebagainya dan sebagainya. Toh semuanya juga tujuannya Makassar, sampai ke Makassar juga. Cara berpikir seperti ini terkadang, sekali lagi terkadang, mengang iya ya, benar ya, ya, ada. Nah, ikhwan fi din azzaqullah, agama ini tidak bisa dikiaskan ke jalan-jalan itu tadi. Agama ini beda dengan jalanan-jalanan yang dikatakan tadi itu. Ini namanya kias ma'al farid, berbeda. Kenapa? Ya. Karena nas-nas Al-Quran dan sunnah qat'i pasti menyebutkan bahwa jalan menuju surga cuma satu. Jalan menuju surga cuma satu. Kenapa jalan ayat yang pasti ini kemudian mau dibantah dengan kiasan-kiasan? Dalam ilmu usul ini tertolak, tidak bisa dipakai. Nah, ya, nasallallahu assalamatal afiyah. Ataukah begini caranya mereka? Nah. Ataukah cara mereka seperti ini? Sudahlah, enggak usah bicara ini itu bid'ah, ini itu syirik, ini itu sesat. Nah, bahwa perbedaan-perbedaan ini, nah ini ya, jalan-jalan yang bermacam-macam ini, itu sebenarnya menunjukkan keindahan Islam, kata mereka. Seperti kalau kita masuk ke sebuah kebun. Nah, di kebun kembang-kembang berwarna-warni, ada kuning, ada hijau, ada putih, ada merah. Ya. Indah kelihatannya. Biarkanlah kembang-kembang yang berwarna-warni tersebut, dan itu menunjukkan keindahan Islam. Ini sama dengan cara berpikir kami. Islam ini tidak bisa dikiaskan dengan kebun, dengan jalan. Kenapa? Karena nas Al-Quran dan sunnah tegas menyebutkan kebenaran itu cuma satu. Jalan menuju surga itu cuma satu. La yata'adda, tidak lebih. Nah, ikhwan fi din azakumullah. Makanya Al-Imam Malik menyatakan, ya. Ya man idda'a fil Islam sunnatan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang menganggap bahwa di dalam Islam ada ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Sama dengan menganggap bahwa ada ajaran Islam yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, mengantar masuk ke dalam surga, yang tidak disampaikan oleh Nabi kita. Sama dengan penuduh seperti itu. Nah, padahal hadis-hadisnya tadi sudah kita jelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah. Jadi merasa cukup sajalah kita dengan apa yang Nabi kita bawakan kepada kita umatnya. Merasa cukup saja. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kalau ada orang yang menyatakan bahwa lah kan baik, kan baik. Nah, kan baik. Baik menurut siapa, menurut apa? Agar al-haq min rabbik, baik itu dari Rabbmu. Maka ukurlah kebaikan itu dari Rabbmu. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa ini baik, ini diridhoi? Nah, kalau tanpa dengan dalil. Kalau kita misalnya sholat maghrib 3 rakaat, kita menyatakan ini kebaikan. Kenapa? Karena Nabi kita mengajarkan sholat maghrib 3 rakaat. Kita pasti menjawabnya dengan jawaban pasti. Nah, kalau ada orang menyatakan bahwa lebih baik kalau kita tambah 4 rakaat. Kenapa? Bagaimana cara kamu mengukur, menilai bahwa itu adalah kebaikan? Bagaimana cara kamu menilai itu adalah kebaikan? Sementara tidak ada contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam cara seperti itu. Tidak ada, tidak bisa mengukur kebaikan dengan cara tanpa dalil. Hadirin yang kami hormati. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa ini bid'ah bagus, baik, nah, dari mana cara berpikir kamu? Bagaimana penilaian kamu menganggap itu adalah baik? Sementara kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa." Siapa yang mengadakan urusan-urusan baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada sumber, tidak bersumber darinya, maka itu tertolak. Satu contoh. Nabi pernah mengajarkan doa menjelang tidur kepada sahabat Al-Barra ibn Azib. Pada sahabat Al-Barra ibn Azib. Kata Nabi, "Ya Mu'ad, ya Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, idza awaita ila firashik faqul, Allahumma inni aslamtu wajhi amantu bik wa aslamtu wajhi ilaik walja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta." Kata Nabi kepada Mu'ad, kalau kamu mendekat tempat tidur kamu, maka bacalah doa yang tadi panjang itu. Nah, "Ya Allah, saya beriman kepadamu, saya serahkan seluruh urusanku kepadamu, saya hadapkan wajahku kepadamu, saya wajahku dhahri ilaika, saya kembalikan punggungku kepadamu, saya tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepadamu, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus." Kepada nabimu yang engkau utus, ini yang Nabi ajarkan. Wa nabiyyika alladhi arsal. Rupanya sahabat yang mulia ini mengganti kalimat Nabi menjadi Rasul. Dia ucapkan kalimat terakhir dengan kalimat wa rasulikal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada Rasulmu yang engkau utus. Kalau ada orang yang mungkin mengukur baik, menilai baik itu dengan akal, dengan akalnya, nah, maka dia akan berkata, ini kan lebih baik. Kenapa? Karena Rasul itu lebih tinggi tingkatannya dibanding Nabi. Rasul itu diberikan risalah khusus oleh Allah. Kalau Nabi tidak, Nabi dia hanya mengikuti risalah Rasul sebelumnya. Berarti kalau dia menyatakan dengan akalnya, ini kan lebih baik. Mungkin teori akal menyatakan iya ya, benar. Atau kalau ada orang mengukur benar salah dengan perasaannya, maka dia akan menyatakan perasaan lebih bagus. lebih memuliakan Nabi, lebih menghormati Nabi, nah, karena posisi Rasul lebih tinggi. Tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menilainya? Yang kita ikuti, yang kita bersyahadat, nah, Nabi berkata kepada sahabat tersebut, la, la, wa nabiyyika alladhi arsalta. Tidak, tetap wa nabiyyika alladhi arsalta, Nabimu yang engkau putus. Tabarakallah. Demikianlah seharusnya kita merasa cukup sajalah dengan apa yang Nabi kita bawa. Nah, jalan menuju surga, apa yang Nabi bawakan kepada kita umatnya, ma min syai'in yuqarribukum ila jannah wa yubaidukum 'anil nar illa qad amartukum bih, kata Nabi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali saya sudah perintahkan kalian. Sudah, kita ikuti saja. Inilah jalan ke surga. Inilah jalan ke surga. Hakal ikhwan fillah a'azakumullah. Ya, adapun jalan menuju neraka itu banyak. Ya, ta'addad. Wallahu a'lamu bis-shawab. Karena Allah menyebutkan jalan-jalan kesesatan itu dalam bentuk jamak, lebih dari satu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nasallahu assalamatu al-afiyah. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, kitab induk beliau, menyatakan manis pahsana persyarah. Siapa yang menganggap-anggap sesuatu itu baik yang tidak pernah disyariatkan, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Naam, Allahu a'lamu bissawab. Masalah berikutnya atau bab berikutnya, fi darajatil jannah. Fi darajatil jannah. Nah, sebenarnya pembahasan tadi itu sangat luas ya. Nah, sangat luas. Artinya kesimpulannya, kita tinggalkan berbagai macam kebidahan-kebidahan. Nah, walaupun semua orang menganggapnya baik. Walaupun semua orang menganggapnya baik. Nah, al-jama'atu, kata Umar bin Khattab, al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in wahdaka. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau dianggap asing di tengah masyarakat yang semuanya mengamalkan kebidahan, memakmurkan kebidahan. Tuba lil ghurba unasin salihun fi unasin su'in kathir. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yakni orang-orang saleh di tengah-tengah orang-orang yang jelek yang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan tentang sifat syurga. Nah, darajatul jannah, tingkatan-tingkatan syurga atau derajat-derajat di dalam syurga. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tidaklah sama orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang beriman. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang duduk dari kalangan orang-orang beriman, ghairu ridharar, yaitu orang-orang yang tidak mampu, udur untuk ikut keluar berperang. Apakah sakit, atau dia harus merawat ibunya yang sakit misalnya karena tidak ada yang lain yang merawatnya. Nah, ataukah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di Madinah. Nah, ya. Tidaklah sana mereka yang duduk di Madinah tidak ikut berperang itu, dan orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengutamakan orang-orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa mereka dibanding al-qa'idin, orang-orang yang tinggal di Madinah itu tadi, darajah satu derajat. Nah, ada tingkatan derajat yang lebih tinggi. Namun kullan wa'adallahu husna, setiap dari mereka dijanjikan kebaikan oleh Allah. Al-husna disini sebagian tafsir menafsirkan yakni syurga. Jadi ini perkara yang sebenarnya Allah dalam ayat ini mendidik kita. Mendidik kita untuk berada pada posisi di mana kita ditempatkan, ya. Misalnya dalam peperangan. Misalnya di dalam peperangan. Siapa yang harus pada barisan terdepan? Siapa yang harus berjaga di perbatasan? Ribam. Siapa yang harus tugasnya dia menjaga peralatan? Siapa yang tugasnya adalah transportasi? Siapa yang tugasnya dia memasak, mengatur suplai makanan? Dalam jihad fisabilillah, kalau ditetapkan itu, diatur itu, maka kewajiban kita pada posisi ini. Jangan menyatakan, loh, kenapa saya ditugaskan saya masak di dapur? Saya ingin bertempur di medan, tidak di barisan terdepan. Tidak. Kalau tugas di situ, ya di sini saja. Nah, kalau tugas cuma jaga perbatasan, jaga perbatasan saja. Jangan mengatakan, oh, saya jaga perbatasan ini tidak ada apa-apa di sini, tidak ada musuh, aman-aman saja di sini, ah, saya mau pulang saja. La wallah, tidak boleh. Para sahabat diatur sedemikian ini oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara mereka ada yang disuruh jaga di Madinah, ngatur ini, ngatur itu, tugas ini, tugas itu. Dan ada yang harus keluar. Ah, ini kata Allah, yang tinggal di Madinah dengan yang keluar berjihad ini ada perbedaan derajat. Nah, fadlallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dibanding orang yang tinggal di Madinah itu pahala yang besar. Darajatun min, beberapa derajat dari Allah. Wa maghfirah, ampunan wa rahmatan rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahiman. Nah, ikhwana fi dinina azakumullah, ditafsirkan oleh Jarir, na'am, ya, dari Ibnu Muhayyizah Muhayriz, kata beliau, faddalallahu mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'azima darajatun min, qala hiya 70 darajah ma baina ad-darajaitain adul farasil jawad mutsab'ain aman. Allah mengutamakan orang-orang yang keluar berjihad dibanding orang-orang yang tinggal di kota Madinah, tinggal itu beberapa derajat, di mana satu derajat antara derajat satu dengan derajat yang lain perjalanan kuda kurang lebih 70 tahun. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka orang beriman derajat-derajat di sisi Allah mereka. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajat orang yang ada di dalamnya. Nah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ya. Sebagaimana di dalam hadis di sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Anas, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penghuni surga itu saling memandang. Nah, saling memandang. Ya, penghuni-penghuni, ya, di dalam surga yang ada di atas mereka, min fawqihim. Jadi yang di bawah bisa memandang orang-orang di atas mereka, derajat orang-orang penghuni surga yang ada di atas mereka, demikian sebaliknya. Kama yatara'unal kawkab, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit. Nah, ya, ini pun menunjukkan bahwasanya bahwa penghuni, nah, penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Nah, namun para sahabat bertanya, Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughu ghairu? Qala bala. Ya Rasulullah, apakah tempat-tempat para nabi itu tidak bisa ditempati selain mereka? Kata Nabi, betul. Yang menunjukkan bahwa para nabi adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di dalam syurga. Ya, paling tinggi derajatnya di dalam syurga. Artinya begini, pelajaran juga dari hadis ini, bahwa kita beragama yang kita ikuti kan adalah Rasulullah SAW, Nabi kita. Tapi ada orang yang mereka beragama mengaku pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka berlepas diri dari syariat Nabi kita. Nah, yakni pada tarekat-tarekat sufiyah. Tarekat sufiyah membagi manusia itu pada tingkat syariat, ma'rifat, hakikat. Orang-orang seperti kita ini yang sholat, nah, puasa, haji, zakat, itu mereka anggap hanya tingkatannya tingkatan syariat. Syahadatnya ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kalau mereka anggap ada orang sudah sampai pada tingkatan hakikat ma'rifat, ini mereka menganggap sudah lepas dari syariat. Maka terkadang kita dengar ada cerita-cerita dalam tarekat sufiyah, ya, mereka melakukan maksiat, berzina, mencuri, minum minuman khamar, bahkan tidak sholat, tidak puasa, dibiarkan oleh mereka, bahkan dikatakan bahwa tingkatan mereka sudah pada tingkatan hakikat ma'rifah. Sudah bukan tingkatan kita lagi. Sampai-sampai di antara mereka di dalam kitab Al-Waraqat Usuliyah ada kisah. Ada satu kisah yang dikisahkan pimpinan tarekat menzinai seekor kambing. Kambing dizinai. Kelihatan ketahuan sama murid-muridnya. Nah, ketangkap basah. Kok kambing? Ditanya Pak Kiai, kenapa garap kambing? Apa jawabannya? Ini pandangan kamu saja kayak begini. Yang kamu lihat saya zinai kambing, tapi sebenarnya saya lagi menambal kapal yang sedang bocor di lautan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nambal kapal bocor di lautan, kambing jadi korban. Ini bagi mereka ini dianggap kemuliaan. Dianggap kemuliaan. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam tingkatannya di dalam syurga tingkatan tertinggi yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Alasan mereka itu karena kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, beda. Itu sudah pernah kita jelaskan kalau tidak salah, bahwa nabi-nabi terdahulu memang syariat mereka itu untuk kaum mereka saja. Makanya syariat Nabi Khidir itu tidak berlaku bagi Nabi Musa, karena Nabi Musa bukan kaumnya Nabi Khidir. Syariat Nabi Musa tidak berlaku bagi Nabi Khidir, karena Nabi Khidir bukan Bani Israel. Nah, ya, Allahu a'lamu bissawab. Allahu a'lamu bissawab. Nah, baik. Maka di sini disebutkan bahwa annal jannata darajat ba'dha a'la min ba'd. Bahwa surga itu memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan yang sebagian tingkatan itu lebih tinggi dibanding tingkatan yang lainnya. Maka tingkatan surga yang paling luas dan paling tinggi adalah Firdaus. Maka kata Nabi, idza sa'alta fas'alil Firdaus. Kalau kamu minta, mintalah surga Firdaus. Nah, Sekarang fi dzikri a'la darajatiha wasmi tilka darajah. Nah, penyebutan derajat tertinggi dan nama derajat tersebut. Rawah Muslim fi sahihihi min hadits 'Amr bin 'As, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits 'Amr bin 'As, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul adzina, faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan tukang azan, muadzin azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu. Nah, thumma sallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi ashara. Karena siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan ya memuji dia dengan 10 solawat. Thumma sallu li alwasilah. Fa innaha manzilatan fil jannah. Kemudian mintakanlah untukku al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Karena kita berdoa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Naam. As-salati al-qa'imah. Ini ati Muhammadan al-wasilah. Nah, maka itu doa yang diajarkan oleh Nabi, doa setelah adzan. Wal fadilah. Karena itu adalah manzilah, wasilah ini adalah manzilah fil jannah, satu tempat di dalam surga. Nah, yang manzilah ini, tempat ini, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidaklah pantas kecuali hanya untuk satu orang hamba dan hamba-hamba Allah, wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap sayalah hamba tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala li al-wasilata halat 'alaihi syafa'ati." Siapa yang berdoa doa itu tadi ya, berdoa kepada Allah setelah azan, nah, maka berhak bagi dia syafa'ahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi doa yang kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wad-darajat al-aliyah wab'at maqaman mahmud alladhi wa'adta, ini yang diinginkan dalam hadis ini. Bukan seperti sebagian muadzin menyatakan memahami hadis ini, kalau sebelum dia berdoa dia bersalawat dulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim, baru dia azan. Ya, atau dia qomat, bukan itu. Lafaz azan dan lafaz qomat jelas. Tidak ada di sana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Yang diinginkan dalam hadis ini adalah doa itu. Berarti apa? Ketika kita berdoa ini kita memohonkan manzilah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akibatnya untuk diri kita berhak mendapatkan syafa'ah al-uzma pada hari kiamat. Subhanallah. Jalan menuju surga ternyata mudah ya. Jalan menuju surga itu mudah. Cukup ikuti apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau Nabi ajarkan doa seperti ini, itu saja. Nah, jalan menuju surga. Subhanallah. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Ah, ini pun menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, di antara nama tempat di dalam surga adalah al-wasilah, yang itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena ini adalah derajat yang paling dekat ke arsy, derajat tingkat surga yang paling dekat ke arsy. Nah, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam. Artinya ikhwan fillah azakumullah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang mendapatkan jaminan pengampunan, manusia terbaik, manusia pilihan, sedemikian berharap doa dari umatnya, ya, sedemikian berharap. Saluli al-wasilah, kata Nabi, mintakanlah untukku al-wasilah. Nah, dan siapa yang memintakan kepadaku al-wasilah, yakni meminta, kita mintakan al-wasilah dalam doa tadi, derajat tertinggi di dalam surga, pandekat ke arsy, halat lahu syafa'at, berhak untuk dia syafa'at. Ya. Jadi doa itu luar biasa ya ikhwah, doa. Seperti yang pernah kita singgung juga, tidaklah ada orang berdoa untuk orang lain kecuali para malaikat mendoakan dia dengan doa yang sama. Dengan doa yang sama. Maka tidak pernah ada kita dapatkan ada doa Rasul yang maktur dari Nabi alaihi salatu wassalam, doa kejelekan untuk orang lain. Cuma sekali itu mendapat teguran dari Allah, yakni ketika 80 sahabat, mereka penghafal Quran, yang semuanya terbunuh. Semuanya terbunuh. Sampai Nabi melakukan kunut nazilah, mendoakan kejelekan untuk mereka sampai turun ayat peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, sampai di apa namanya, dilempari batu pun berdarah-darah Nabi ketika hijrah ke Taif. Nabi tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, beri hidayah kaum karena mereka tidak tahu. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin ditulis. Ini ada pertanyaan keluar dari pokok bahasan. Apakah jika seorang wanita sholat lalu tampak telapak kakinya, terlihat telapak kakinya dari pakaiannya, apakah sholatnya harus diulang? Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ya, bahwa di khilaf di kalangan ulama memang ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi kalau sesama mereka, sesama mereka, telapak kaki terlihat, telapak kaki ya terlihat ketika dia sholat, ini tidak membatalkan sholatnya kalau sesama mereka. Allah Ta'ala. Sama dengan terlihat wajahnya dan telapak tangannya, kalau sesama mereka yang tidak membatalkan sholat. Inilah pertanyaan, jalan ke surga hanya satu dan jalan ke neraka itu banyak, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Nah, jalan yang lurus ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ma tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita umatnya di atasnya. Nah, jalan yang lurus adalah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita umatnya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah merayakan hari kelahirannya beliau, tidak pernah ulang tahun, acara maulidan itu acara ulang tahun ya, acara maulidan itu acara ulang tahun. Kalau Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya beliau, tidak pernah ulang tahun, maka berarti jalan lurus itu kita pun tidak merayakan. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak merayakan hari turunnya Al-Qur'an kepada beliau, tidak merayakan hari Isra dan Mi'rajnya beliau, nah maka kita pun tidak merayakannya. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Nah, kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita ketika ditanya di mana Allah, kita menjawab dengan ayat Al-Qur'an, Allah istiwa di atas langit. Allah fis sama, tinggi di atas langit. Nah, dan kita menjawab dengan jawaban itu, itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Nah, jadi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita? Makanya dirinci. Makanya dirinci. Ini masalah yang kita perselisihkan apa? Masalah yang kita perselisihkan apa? Ditanya dulu, apakah pernah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada pernah dicontohkan, maka jalan lurus itu ikuti contoh. Kalau tidak, kita tidak ada kedua, kita tinggalkan juga. Itulah jalan yang lurus. Sederhana sekali kita beragama. Sederhana. Ikhwana fiddin, ikhwas sekalian. Amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kalau kita mau mengamalkan, kita tidak mampu. Di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membabkan satu bab katsratu turuq ilal khair, bab jalan, banyaknya jalan menuju kebaikan. Itu amalan-amalannya Nabi, belum mampu kita mengamalkannya. Satu contoh saja. Kita istighfar dalam sehari berapa kali sih? Hah? Paling kalau kita istighfar kalau habis sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, 3 kali habis sholat. Taruhlah kali 5, 15 kali. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita. Nah, di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam kata beliau menyatakan, inni la astaghfirullah akthar min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. Sungguh saya istighfar kepada Rabbku, mohon ampunan, itu 70 kali dalam sehari semalam. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu saja ternyata kita belum mampu. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya, sholat malam kita. Hah? Sampai Nabi alaihi salatu wassalam sholat malam satu rakaat suratul Baqarah, disambung lagi dengan suratul Nisa, disambung lagi dengan surah Ali Imran. Kita baru waktu duha sudah gemetaran. Hah? Baru waktu duha dibaca oleh imam, aduh ini Pak Imam lama sekali ini. Nah, nunggu Pak Imam baru selesai mau ruku, baru cepat-cepat masuk shaf. Allahu Akbar. Agar nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu orang, satu imam, karena mau cepat-cepatan, dia baca satu ayat Yasin, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Jadi ya Allah, sah ya sah. Cuma kan apa susahnya sih lama-lama? Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini ya yang tadi yang nanya, jalan lurus itu apa? Yaitu jalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kita kepada umatnya. Mudah sekali beragama ini. Bagaimana hukumnya seorang wanita tidak pernah memikirkan untuk menikah karena thalabul ilmi? Kok tahu? Tidak pernah memikirkan. Kau tahu pikiran dia apa? Mungkin bukan tidak pernah memikirkannya, mungkin mengatakan nanti saja, sama mas mau belajar dulu. Kada. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ada nasihat khusus, ada nasihat khusus dari Syekh Fauzan apa ya? Naam. Ya. Kalau thalabul ilminya di sini adalah ilmu syara'iyah, ilmu agama. Ya. Ilmu agama loh ya, ilmu agama. Maka masih ma'dzur. Masih diterima udzur. Ya, masih diterima udzurnya. Itu pun kalau dia bisa menikah masih bisa menuntut ilmu. Tapi kalau ilmunya ini bukan ilmu syariah, sudah ada laki-laki saleh yang melamar dia, kemudian menyatakan, aduh masih kuliah saya. Ya, Syekh Fauzan menyatakan udzur ini tidak diterima. Islam tidak memerintahkan kita untuk itu. Nah, dan Islam perintahkan adalah ilmu syariah. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini menikah sudah. Mikirkan karena thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu istilah kata thalabul ilmi, menuntut ilmu adalah ilmu syariah, ilmu agama. Bagaimana sebenarnya hukum doa qunut subuh? Karena di masjid dekat saya tinggal, hampir setiap sholat subuh doa qunut subuh. Selain qunut nazilah, kalau qunut subuh dalilnya, semua dalilnya lemah. Sekali lagi, qunut subuh semua dalilnya lemah. Adapun qunut pertengahan akhir bulan Ramadan itu pihilan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang tetap mendhaifkan. Yang sahih, yang tidak ada perbedaan pendapat kesahihannya, hanyalah qunut nazilah. Qunut nazilah. Nah, yang qunut ketika misalnya kaum muslimin menghadapi masalah besar. Nah, misalnya peperangan, pembunuhan demi pembunuhan terhadap kaum muslimin, ya, maka kita kaum muslimin disyariatkan qunut nazilah, berdoa. Wallahu a'lam. Soal ada qunut subuh itu dalilnya lemah. Bolehkah mengganti niat saat menjalankan suatu ibadah? Contoh sholat sunnah subuh diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, pada saat sholat mau diganti niatnya, apakah boleh? Bagaimana dengan puasa sunnah? Wallahu a'lam. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Tidak perlu diganti, tidak perlu gantinya. Karena tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, nah, itu bisa tergantikan dengan sholat yang lain. Yang penting ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk. Seyogianya sholat. Maka ketika misalnya kita masuk masjid, Orang sudah berjamaah, kita langsung ikut jamaah, maka hakikatnya tahiyatul masjid sudah tercapai. Karena kata Nabi, ketika melihat ada seorang sahabat yang masuk masjid langsung duduk, kata Nabi, qum farq' rak'atain la tajlis hatta tarq' rak'atain, jangan kamu duduk hingga kamu salat dua rakaat. Nah, jadi salat saja. Maka ketika kita misalnya masuk sudah adzan subuh, masuk ke masjid, salat sunnah sebelum subuh. Khalas, salat sunnah sebelum subuh. Maka itu sudah tercapai tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Bagaimana dengan puasa sunnah? Misalnya apa ya? Nah, misalnya taruhlah dia puasa Senin Kamis, pertepatan puasa Senin Kamis dia puasa. Kemudian pertengahan puasanya dia merubah puasanya misalnya dengan puasa Daud misalnya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan ulama juga dalam persoalan ini memang. Nah, ya, kalau sifatnya sama, sifatnya sama, nah itu boleh. Bahkan puasa sunnah itu di pagi hari boleh kita berniat puasa sunnah. Yang penting kita belum makan. Yang penting kita tidak makan ketika masuk untuk fajar. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada istri beliau, apa ada sesuatu untuk mereka, untuk beliau makan? Tidak ada. Maka kata Nabi, faidan ini saat. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Wallahu a'lam. Ikhwan abidina azakumullah. Ya, ini tentang tadi beberapa perkara yang terkait dengan surga. Ya, jalan menuju surga cuma satu. Kemudian surga itu memiliki derajat-derajat bertingkat-tingkat dan mereka saling memandang, yang di bawah bisa memandang ke atas. Naam, seperti memandang bintang-bintang, melihat bintang-bintang. Dan tingkatan surga yang tertinggi itu adalah namanya wasilah ini yang kita minta diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita umat beliau, nah setiap kita umat beliau, setiap selesai adzan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar posisi tertinggi surga wasilah ini diberikan kepada nabi kita. Subhanallah. Nah, sebaliknya ketika kita mendoakan itu untuk nabi kita, kata Nabi, halat lahu syafa'at, berhak orang itu mendapatkan syafa'at. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Jadi dulu insyaAllah untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari kekurangan kami, dan saya bertobat kepada Allah kalau ada kesalahan dan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.